Syukur tumateng Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ingkang sampun ngampilaken langkah-langkah kula panjenengan sami menghadiri salat jamaah subuh lan ugi lenggah wonten ing kesempatan menika sak perlu kita sesarengan tafaqquh fiddin. Sholawat ugi salam mugi tansah kaunjukaken tumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Para rawuh kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kula panjenengan sami nggih. Sak menika tasih ngelampai setunggal perjalanan. Perjalanan ingkang panjang. Dados mboten namung perjalanan wonten ing donya kemawon. Sak sampunipun kula panjenengan sami gesang wonten ing donya, datang ajal. Ajal niku sanes akhir dari perjalanan. Ananging justru setelah kematian itu kita akan melakukan perjalanan yang panjang ingkang mboten wonten ujungipun. Kekal selama-lamanya. Nah, fase kehidupan wonten ing donya menika sinaosa mboten panjang. Ananging inilah kesempatan kula panjenengan sami kangge ngempalaken sangu kangge ngadep Allahu Subhanahu wa taala. Lah wonten ing kesempatan menika masyarakat muslimin kula panjenengan sami monggo mengingat salah setunggal bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala inggih menika makmuraken masjid. Para rawuh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memakmurkan masjid menika salah setunggal amalan ingkang agung. Memakmurkan masjid. Sebab napa ma'asyiral muslimin? Sebab masjid niku panggenan ingkang paling dipun tresnani sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sak mestinipun kula panjenengan sami sebagai orang-orang yang beriman ugi nresnani masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Teng pundi kemawon papan masjid niku kan kathah teng pundi kemawon. Nah, kula panjenengan sami sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang ingkang beriman, nggih. Sak mestinipun memakmurkan masjid dengan mencintainya. Niki nomor setunggal, tresno. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul ngendika ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Panggenan ingkang paling dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala wonten ing muka bumi menika masajiduha, masjid-masjidipun. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kula panjenengan sami dipun dawuhi supados nresnani masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salat jengipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memakmurkan masjid menawi wonten ingkang tanglet dipun memakmurkan masjid. Makmuraken masjid niku wonten werni kalih. Ingkang nomor setunggal, makmuraken fisikipun. Ingkang nomor kalih, memakmurkan sisi maknawiyahipun. Nek memakmurkan sisi napa fisik, contohnipun ngendikanipun Rasul alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Rasul alaihi salatu wassalam ngendika, man bana lillahi masjidan, sinten ingkang bangun karono Allah. Bangun apa? Bangun masjid wonten ing donya menika, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal mbangunaken istana. Allah bakal mbangunaken kangge tiyang kala wau baitan fil jannah, rumah di surga. Artosipun apa? Artosipun bangun masjid niku sebab kula panjenengan sami mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik contoh niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobi kita renungaken, monggo kita waos malih nggih sirah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika hijrah melakukan perjalanan hijrah saking Mekah dumugi Madinah. Niku ingkang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun niku masjid. Padahal Rasulullah dereng kagungan dalem. Rasul belum punya rumah ketika itu. Rasul alaihi salatu wassalam hijrah lajeng dumugi Kuba. Rasul alaihi salatu wassalam beliau singgah di tempat sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dereng kagungan dalem. Anange ingkang dipun bangun pertama kali justru masjid. Nggih menika Masjid Kuba. Dumugi sak menika ma'asyiral muslimin 1500 tahun dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang bangun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rampung bangun Masjid Kuba, Rasul Ali sallallahu wasallam nglajengaken perjalanan mlebet kota Madinah. Nggih sami. Mlebet kota Madinah ingkang Rasulullah bangun niku Masjid Nabawi. Nembe kemawon Rasulullah dalem andamel. Dalem rumah pun bukan rumah besar, tetapi hujurat. Nggih, kados kamar-kamar mengaten. Kagem Aisyah radhiyallahu taala anha lan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha rikala niku Rasulullah garwanipun kalih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, niki ingkang dipun maksud membangun memakmurkan masjid dari sisi fisik. Wonten ing hadis ingkang sanes ugi termasuk membangun secara fisik, memakmurkan secara fisik nggih menika napa ingkang Rasulullah dawuhaken supados masjid menika wa an yunadzaf wa yutayyab. Masjid iku diresiki, dibersihkan, wa yutayyab lan dipun paringi wangi-wangian. Niko wonten ing setunggal riwayat Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, Rasul alaihi salatu wasallam dawuh supados masjid niku dipun resiki lan masjid menika dipun wangi-wangikan. Nggih tentunipun sesuai kemampuan bilih dipel nggih napa? Nggih ingkang mengeluarkan aroma ingkang wangi utawi menawi wonten parfum lan sak diturutipun menika bagian dari memakmurkan masjid, membersihkan dari najis, membersihkan dari kotoran. Niki dalemipun Allah. Sampai disebutkan masjid itu adalah Baitullah. Kalau sudah disebut Baitullah, Allah kan mboten butuh dalem niku mboten. Tetapi ketika disebut Baitullah, rumahnya Allah, berarti ini tempat yang sangat mulia. Tempat yang sangat agung, Baitullah. Menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memakmurkan dari sisi napa? Fisikipun. Rumiyin rikala zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada seorang wanita berkulit hitam tinggal di masjid. Saben dinten ngresiki nyapu masjid. Ngantos sakwijining dinten niki wanita ini meninggal di waktu malam, Rasul mboten ngertos. Lajeng dipun makamkan di malam hari. Wektal enjangipun Rasulullah mados. Iki wong nang endi? Biasane resik-resik masjid, biasane nyapu ra ketok. Lajeng Rasul tanglet, di mana wanita ini? Ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam sangat perhatian dengan bab ini. Sahabat ngendika, "Duh Rasulullah nun sewu. Nika piantun ingkang biasa nyapu nika sampun sedo, sudah meninggal lan sampun dipun makamaken kiri kolon dalu." Lajeng Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Lho kok ora padha kondo? Kok kamu ndak kasih tahu?" Lajeng Rasul alaihi salatu wasallam nyuwun dipun tunjukkan di mana makamipun, di mana makam wanita ini. Maka Rasul menuju makam wanita ini dan beliau sholat jenazah. Sholat jenazah ini kok sana sholat apa? Seperti biasa. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Nah, Rasulullah ndongaaken. Ndongaaken ya, tiang estri kolawau dan dengan itu Allah Jalla wa'ala memuliakan wanita ini. Aminika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bukti lan contoh bilih memakmurkan fisik itu adalah suatu hal yang memang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita lajengaken sekedhik masyarul muslimin bahwa memakmurkan masjid itu mboten namung cekap fisik kemawon. Ananging langkung malih inggih menika memakmurkan sisi maknawiyahipun. Nek babagan bangun masjid niki insyaallah teng negeri kula panjenengan sami menika luar biasa. Masjid teng pundi-pundi dipun bangun. Masjid teng pundi-pundi, masya Allah, diperbesar, diperindah, lampu ini pun luar biasa. Ananging babagan makmuraken dari sisi maknawi. Lah menika ingkang monggo kita panjenengan sami upayakan. Panjenengan rawuh wonten ing masjid niki luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Langkah-langkah kaki menuju masjid niki luar biasa. Menunjukkan kula panjenengan sami menika menghinakan diri kepada Allah. Menunjukkan kula panjenengan sami menika ngarep-arep ganjaranipun Allah. Setiap langkah menuju masjid menika satu langkah ngangkat derajat. Sinten ingkang mboten kepingin dipun angkat derajatipun. Langkah ingkang sanes menghapuskan dosa. Langkah ke masjid. Salat berjamaah wonten ing masjid. Termasuk juga membangun, memakmurkan masjid dari sisi maknawi di samping menegakkan salat di masjid, juga duduk di masjid untuk maos Al-Qur'anul Karim, maos napa hadis-hadisipun Rasul, sinau, zikir, kita tutup kanthi setunggal hadis ma'asyiral muslimin, keutamaan tiang ingkang lenggah wonten ing masjid nggih maos Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah ngendika, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ora ono suatu kaum, tidaklah ada suatu kaum ingkang sami kempal wonten ing masjid. Napa perlunipun kumpul teng masjid? Yatluna kitaballah, padha maca kitabe Allah Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, lan tadarus nyinaoni Al-Qur'anul Karim, nyinaoni agami menika. Illa kejawi tiang-tiang kala wau nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, dipunturunakan ketenangan, kebahagiaan. Wa ghasyathumur rahmah, dipunliputi rahmatipun Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, lan dipun sebat-sebat Allah wonten ing ngarsanipun Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Menika ma'asyiral muslimin, keutamaan ingkang agung sedikit mengingatkan bahwa di antara bekal untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah memanfaatkan sisa-sisa umur, sisa-sisa hidup kula panjenengan sami kangge mulyaaken masjidipun Allah, memakmurkan masjidipun Allah, baik memakmurkan sisi fisikipun lan ugi memakmurkan dari sisi maknawiyahipun. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk di antara hamba-hamba Allah yang 7 yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Rasul mengatakan ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan di mana di hari itu tidak ada. Mboten wonten naungan kejawi naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing padang mahsyar. Sinten tiyang 7 niku? Rasulullah nyebat di antaranya warajulun qalbuhu muallakun fil masjid, yaitu seorang yang hatinya selalu tergantung di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Menika bilih ma'asyiral muslimin sekedhik ingkang saged kita ingetaken, mugi-mugi ingkang sekedhik menika bermanfaat kangge kawula pribadi lan mugi-mugi manfaatipun sumrambah dumugi panjenengan sedaya kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita tutup kanthi kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ampunan magfirah, lan kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.